beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sudah seharusnya bagi kita untuk mensyukurinya dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Ia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatud diniyah atau nikmatud dunyawiyah. Sehingga dengan syukur ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kenikmatan terus ada pada kita. Kenikmatan itu akan terus terjaga hanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu akan terus ada pada seorang hamba. Kalimat syukur ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum mudah untuk diucapkan. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah dan seterusnya, mudah untuk diucapkan, dikatakan. Namun yang menjadi soal di tengah-tengah kita ialah, apakah benar kita telah mengamalkan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'anul Karim, walakin aktsarun nasi la yashkurun, dan tetapi banyak dari manusia yang mereka tidak bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiya asyakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita tahu dua ayat ini, ternyata banyak manusia-manusia yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita koreksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur ataukah belum? Syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan, syukur meyakini dalam hati, sudahkah kita amalkan ataukah belum? Maka tentunya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hambanya yang sedikit yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebanyakan manusia, dari mayoritas manusia yang mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, syukurilah nikmat-nikmat yang ada pada kita, bagaimanapun, sebesar apapun, sedikit apapun. Kita latih diri kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala meski sedikit dalam hitungan kita. Ketika kita sudah bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit itu, insyaallah kita juga akan bisa untuk mensyukuri nikmat Allah yang besar, yang banyak. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis, man la yashkuril qalil, siapa yang tidak mensyukuri, man la yashkurul kathir la yashkurul, atau sebaliknya, Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sedikit, maka dia juga tidak akan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak. Man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Seorang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sedikit, itu tidak bisa juga dia bersyukur atas sesuatu yang banyak. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, jangan pernah bosan untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun, di situasi apapun, dalam keadaan apapun, syukurilah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh benar aku akan tambah untuk kalian nikmat-nikmatnya. Demikian juga berterima kasih, bersyukur kepada manusia, kepada orang-orang yang mungkin pernah memberikan kepada kita pelajaran. Kita berterima kasih, kita bersyukur telah diberikan pelajaran, sehingga insya Allah kita bisa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita berharap apa yang kita amalkan ini dari menuntut ilmu, belajar ilmu din, ilmu syariah, menjadi salah satu di antara wujud kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pandai-pandailah seorang itu untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pandai-pandailah, sehingga ya, seorang yang bersyukur ini adalah satu di antara kunci seorang akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman batin, ketenangan jiwa. Itu memang didapat oleh mereka-mereka, orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mungkin pernah kita merasakan atau menghadapi sebuah keadaan, kita masih jadi anak-anak, merasakan ya seperti ini keadaan anak-anak. Kita berpikir, oh mungkin kalau sudah menjadi orang dewasa, kebahagiaan, ketenangan akan datang. Sudah juga dewasa, sudah bisa, na'am, sudah juga menjadi seorang yang masya Allah. Dia berpikir lagi, kok rasanya seperti ini. Mungkin kalau sudah memiliki pasangan, akan datang sebuah kebahagiaan. Terus demikian. Oh mungkin kalau sudah memiliki seorang putra, oh mungkin kalau sudah, dan seterusnya. Dan tidak akan pernah selesainya itu. Kebahagiaan akan diraih oleh mereka-mereka, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meski dalam perkara yang sedikit, meski dalam perkara yang kecil. Karena padahal yang mana seorang hamba itu ya mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan keberkahan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya keberkahan. Sesuatu yang sudah diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu akan menjadi banyak kebaikannya, akan terus ada pada dirinya, bahkan bisa berkembang dan bertambah. Demikianlah keberkahan ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Kita ingatkan juga dengan ya nikmat yang besar ini, nikmat belajar ilmu. Meski di saat-saat seperti ini. Tayyib, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini untuk satu tujuan, di mana seyogianya kita sama-sama mengambil faedah. Naam. Kita sama-sama mengambil pelajaran. Kita sama-sama mengambil ilmu. Dan demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, amalan-amalan mereka orang-orang yang saleh. Satu di antara amalan-amalan mereka orang-orang yang saleh adalah saling memberikan faedah, saling memberikan manfaat sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Bahkan itu termasuk di antara ya kebaikan bagi hamba tersebut. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Maka tidaklah kita ada di satu majelis ini, di satu masjid ini, melainkan untuk saling memberikan faidah, saling memberikan manfaah. Nastafidhu ba'dhuna ba'dha. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, mungkin satu di antara antum mendengar insyaallah pada malam hari ini, malam hari Kamis, kita akan membaca sama-sama mempelajari satu di antara kitab akidah. Satu di antara kitab-kitab akidah yang disusun oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Perkara akidah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum adalah perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Sehingga saya di sini ya sesama-sama kita mempelajari, sama-sama kita membaca insyaallah belajar akidah. Belajar kembali ilmu al-aqidah. Kenapa kita mempelajari ilmu al-aqidah? Ya, yang pertama, dengan aqidah yang sahihah atau aqidah yang sahihah adalah kewajiban yang pertama yang harus seorang hamba itu mengamalkannya. Memiliki aqidatun sahihah, aqidah yang benar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya juga karena ini, akidah. Untuk membenarkan akidah, keyakinan kaum muslimin. Litashihil akidah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku, agar mereka itu mengesakan aku dalam beribadah, dalam akidah. Pembahasan ini disebut atau dinamakan pembahasan akidah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan bagaimana hamba-hambanya itu beribadah kepadanya dengan berakidahkan yang benar. Tidak membiarkan begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasulnya ke setiap umat untuk menyerukan akidah ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An'i'budullah, membawa tujuan an'i'budullah, agar manusia itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibu at-taghut, dan meninggalkan taghut. bagaimana tata cara ibadah itu sehingga Allah utus itu para rasulnya ke setiap umat, siapapun, bagaimanapun. Akidah perkara yang sangat penting ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Taib, ini yang kedua. Dakwahnya para nabi dan para rasul adalah mendakwahkan dakwatul aqidah, dakwatul tauhid. Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar? Para rasul itu mengajarkan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, seperti apa? Sehingga semuanya itu sudah ada jalannya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada tata caranya. Tidak kemudian seorang itu menganggap, oh ini baik, insya Allah baik, insya Allah dapat pahala. Oh tidak begitu. Ada sudah tata caranya, ada realnya. Yang seorang keliru, ya berarti keliru, dan diterima itu. Kalau begitu apa fungsinya diutusnya para rasul? Apa fungsinya diutusnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Apa fungsinya itu? Yang itu adalah pedoman, petunjuk untuk mengajari manusia, untuk mengajari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Aqidah adalah dakwahnya para anbiya wal mursalin. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa yang pertama kali kamu serukan adalah ani'budullah wajtanibut taghut, perkara akidah, sembahlah oleh kalian Allah dan tinggalkanlah taghut. Yang berikutnya, kenapa kita memilih ya pelajaran akidah? Karena sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan diterima kecuali jika akidahnya benar. Amalan seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika akidahnya benar. Tanpa akidah yang benar enggak akan diterima. Meskipun dia telah beramal dengan amalan yang banyak, berinfak, bersedekah, belajar, berhaji, umrah, atau ibadah-ibadah yang lain, tapi ternyata akidahnya rusak. Jadi akidahnya rusak ma'asyiral muslimin. Setiap ya setahun sekali dia datang ke kuburan, ya dia berdoa menjadikan kuburan itu sebagai wasilah, sebagai perantara yang akan menyampaikan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu hapus. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ya, padahal banyak loh. Padahal banyak yang diamalkannya. Lah apalagi kalau orang tidak beramal. Tidak beramal, tidak memiliki akidah yang benar. Maka ma'asyiral muslimin, ini beberapa alasan ya kita memilih al-aqidah sebagai pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Kitab-kitab aqidah sangatlah banyak, banyak sekali. Ada kitab al-usulul thalathah, al-qawaidul arba', kitab at-tauhid Ibnu Khuzaimah. Taib, dan kitab-kitab akidah yang lain. Dan insyaallah taala yang akan kita pelajari adalah kitab Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. tathir al-i'tiqad an adranil ilhad. Ini bukunya tipis. Tipis kan? Paling berapa halaman? Udah banyak. 39 halaman di buku saya ini. Saya dulu belajar ini sekitar tahun 2007 atau 2008. Dulu. Berarti sudah berapa tahun sampai sekarang? Sekarang 2021. Sekian 10 tahun lebih, ya kan? Masya Allah. Saya sekarang ingin membaca. Saya ingin mempelajari bersama. Sekian puluh tahun yang lalu saya dulu belajar bihamdillah kitab ini, Tathirul I'tiqad. Kalau tidak salah ini dulu ya Syekh Khalid bin Dahwi Al-Dhufairi hafizahullahu ta'ala ketika pertama kali dauruh di Indonesia. Dauruh kedua kalau tidak salah. Ini bukunya yang dibaca oleh beliau di hadapan guru-guru kita. Ya kan? Berarti kan besar pandangan beliau terhadap kitab ini kan besar. Mungkin semua telah belajar. Oh, kitab cuma berapa lembar, masya Allah, ya kan? Tapi tidak ada peremehan, tidak ada sesuatu yang tayyib dianggap kecil. Ini perkara akidah. Beberapa alasan-alasannya telah kita sebutkan. Yang pertama kali Allah wajibkan kepada hambanya adalah perkara akidah, ibadah kepada Allah. Dakwahnya para nabi dan para rasul juga untuk memperbaiki akidah. Bahkan amal perbuatan seseorang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila akidahnya benar. Ini nikmatnya ma'asyiral muslimin memiliki akidah yang sahihah, memiliki keyakinan yang benar. Masya Allah. Amalan hati kan, akidah itu meyakini sebuah keyakinan. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau pernah diminta untuk mengisi sebuah daurah. Daurah ini yang hadir masyayikh. Masya Allah, yang hadir itu masyayikh yang beliau ajarkan kitab Al-Usulul Thalathah. Ya kan? Padahal kalau dihafalkan kan di luar kepala ini Al-Usulul Thalathah. Beres. Mumtaz ziyadah. Wis mumtaz tambahan maning. Kan luar biasa. Tapi yang dibawa Al-Usulul Thalathah, apakah masyayikh enggak tahu itu perkara akidah? Tahu. Berarti perkara akidah di mata mereka para ulama adalah perkara yang sangat besar. Yang diajarkan itu sudah tahu, mungkin sudah selesai, bahkan hafal. Tapi akidah diajarkan oleh syekh yang mungkin ya anak-anak TK biasa menghafal man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, kan begitu. Besarnya perhatian para ulama dalam urusan akidah. Masya Allah. Nah, sehingga enggak main-main ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nah, insyaallah taala setiap malam Kamis sebulan sekali ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk membaca kitab ini. Kita sama-sama murojaah kitab ini. Ya. Kalau murojaah sendiri, baca-baca sendiri itu seringnya baru dapat 2 lembar wis ya. Suara semangat lah terus lewat begitu. Tapi kalau sama-sama belajar, masya Allah, bukunya tipis, tidak banyak. Kitab ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum disusun oleh seorang ulama besar. Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibnul Amir As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Muhammad Ibnul Amir As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Ini beliau yang nyusun. Atau lebih dikenal dengan Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah yang menyusun kitab Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Pensucian akidah, pembersihan akidah dari noda-noda penyimpangan. Noda-noda penyimpangan dalam bab akidah. Sehingga pasal-pasal yang beliau sebutkan di sini ya ada landasan-landasan agar pembekalan bagi siapa pembacanya. Kemudian ada beberapa kisah-kisah yang beliau sebutkan. Nah, sehingga ini sangat ya bagi saya sangat menarik ini untuk membaca kitab ini Tathhirul I'tiqad. Ringkas, taib, berisikan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam As-Sun'ani atau Muhammad Al-Imam Muhammad Ibnu Al-Amir As-Sun'ani, kita baca terjemah beliau rahimahullahu taala. Huwa as-sayyidu, sebelumnya difotokopi ya biar kita sama-sama belajar. Ini dulu harganya kalau enggak salah itu 7.000. Wah, udah. Murah ya kan? Kanggo gawe 10 lebih tahun, sekitar 2021 kat 2007. Berarti berapa tahun? 10 3 14 tahun. 7.000 rupiah sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah. Manfaatnya membeli kitab meski fotokopian. Dulu ya wong santri ya anu sangune sedidik ya ora akeh dadi fotokopi baen. Alhamdulillah sing penting duwe bukune wis pokoke cekel disit, cekel disit. Mudah-mudahan ngasih duwe rezeki tuku sing asli. Nah, golet siapa nih ulama yang mensyarah kitab ini? Cari. Alhamdulillah. Sudah dapat. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Ada jalannya. Pokoknya jalani dulu saja. Jalani dulu. Mana yang akan dituju? Cek, jalani dulu. Bismillah, tawakkal 'alallah. Kita berjalan. Nah. Buku ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibnu Al-Amir As-Sun'ani rahimahullahu taala. Huwa As-Sayyidu Muhammad Ibnu Ismail Ibni Salah Al-Amir Al-Kahlani Thumma As-Sun'ani Abu Ibrahim. Beliau adalah As-Sayyid Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Salah Al-Amir Al-Kahlani Thumma As-Sun'ani Abu Ibrahim. Kunyah beliau. Sebelumnya ya sebagaimana yang tadi kita apa namanya sebutkan nastafidu ba'dana ba'dha. Dan malam hari ini saya dengar beliau Ustaz kita Ustaz Abdul Hadi ya hafizahullahu taala ya kita manfaatkan waktu. Nah, kita manfaatkan waktu. Saya lihat juga antum bawa apa? Tafsir ya insyaallah. Baik, kita manfaatkan waktu ini. Beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Salah Al-Amir Al-Kahlani As-Sun'ani Abu Ibrahim. Beliau lahir ya pada tahun 1059 Hijriah di Kahlan. Beliau lahir pada tahun 1059 di daerah yang namanya Kahlan. Di mana Kahlan itu disebutkan dalam kitab terjemah beliau, wahia ala masafati thalathati ayyam min madinati Sun'a. Daerah Kahlan ini kalau ditempuh itu mencapai jarak 3 hari dari kota Sun'a. Kala itu maksudnya 3 hari dari kota Sun'a kala itu tahun 1059. Nah, Kalau sekarang 3 hari kita naik pesawat, boom, itu bisa sampai ya bisa lewat banyak negara itu. Makanya kala itu 3 hari di daerah Shimal sampai ke arah barat, gharb. Thumma taqala ma'a walidihi ila madinati Sana'a. Kemudian beliau berpindah bersama orang tuanya ke kota yang namanya Sana'a. Sana'a itu di mana? Di Yaman, ya kan? Ibu kota negara Yaman. Itu Sana'a. Waktu kita di sana, kita pulang, kita dengar ibu kota pindah di Aden kala itu. Enggak tahu sekarang apakah sudah kembali lagi atau belum. Wallahu a'lam. Beliau berpindah dari Kahlan ini bersama keluarganya ke kota Sana'a, ibu kota negara Yaman. Dan pada saat itu beliau berusia 11 tahun. Nah, 11 tahun. Kalau Sana'a, dulur-dulur Sana'a lah, daerah-daerah yang dekat-dekat Sana'a itu daerah yang tandus. Ya. Daerah yang tandus, bukan daerah yang subur, makmur, jibar-jibur kayak gini, enggak. Tandus, penuh dengan gunung-gunung, kerikil-kerikil. Gunungnya gunung-gunung kerikil-kerikil begitu, gede-gede, besar. Makanya ada istilah dulu Yaman Utara, Yaman Selatan. Nah, Yaman Utara ini, ya, ini Sana'a itu di situ, sebelah enam, Yaman Utara, yang tempatnya itu banyak batu-batunya, kerikilnya banyak, tanaman-tanaman jarang. Beda dengan di Yaman Selatan, ini banyak. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pertanian, ada tomat, semangka, ada. Saya dulu pernah diajak waktu liburan ke sana. Di mana itu ya? Adalah. Alhasil beliau ya pindah bersama keluarganya ke kota Sana'a. Dan waktu itu beliau berusia 11 tahun. Fa akhadha an ulama'iha. Beliau mengambil ilmu dari ulama yang ada di Sana'a. Kemudian beliau mengadakan rihlah menuju ke Mekah. Belajar menuju ke Mekah. Wa qara'a al-haditha 'ala akabiri ulama'iha wa ulama'il Madinah. Dan beliau membaca hadis di hadapan kibarul ulama yang ada di kota Mekah, demikian juga yang ada di kota Madinah. Jadi beliau belajar 11 tahun, beranjak pergi rihlah. Ya, carane dewek nyantrilah kan gue. Sekan kampungnya ge nyantrilah aja. Belajar di sana, di Mekah, di Madinah yang banyak ulamanya. Wa bara'a fil ulum al mukhtalifah hatta bazza aqranahu. Dan beliau menguasai banyak cabang ilmu. Qur'annya ya enggak usah ditanyalah ya. Biasanya para ulama 11 tahun, 10 tahun qabla bulughihim, sebelum mereka itu balik sudah hafal Al-Qur'an. Kan begitu? Sehingga tinggal melanjutkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fiqih, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan beliau menguasai sampai beliau ya apa, kalau apa namanya, biasanya kan kalau nyantri gitu kan ada angkatan, cara bahasanya kita ini angkatan pertama, angkatan gitu kan, 20 orang misalkan. Di hadapan teman-temannya yang setingkatan dengan beliau, beliau ini yang paling cerdas, mengalahkanlah teman-temannya yang lain. Syekh Muhammad Ibnul Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala, ini beliau mengalahkan teman-teman selevelnya, setingkatnya. Wa adharul ijtihad wal wuquf ma'al adillah wa nafaru min at-taqlidi. Beliau menampakkan kesungguhan, kesungguhan yang sangat dalam belajar ilmu din, ilmu syariah. Beliau selalu berhenti kepada dalil, dan beliau selalu meninggalkan yang namanya taklid, tidak mau. Memang ya, kalau kita bercerita ini, orang Yaman itu kalau bobrok, karena ini apa, bobrok banget itu, dia jadi susahnya, susahlah pokoknya. Ini nganggur pinter, aja takon, ngungkul-ngungkuli sing liyane. Itu sana. Dulu kayaknya ada pernah buku 250 kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Antum tahu? Ya karuan ngerti. Wong Yaman sing dikek gue kena di, salah ya, ditulis yo gelem lebih malah. Karena banyak banget itu. Kalau yang belum betul-betul bisa ya. Nah. Tapi kalau sudah bisa, jangan ditanya. Kita malah jadi muridnya. Beri, lenggah, saya ajarkan kamu ilmu qiraah. Nah, kalau jadi gitu loh, ngungkul-ngungkuli ini, itu mereka. Nah, syekh ini dari Yaman, Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau selalu lari, tidak mau berhenti kepada satu perkara yang tidak ada dalilnya di situ. Naam. Wajarat lahu wa ma'a ahli asrih mihan. Kemudian terjadilah pada beliau rahimahullahu ta'ala serta orang-orang yang sezaman dengan beliau, terjadilah fitnah, ujian. Naam. Dan ini memang imbas siapapun yang mengajak kepada kebenaran, siapapun yang menampakkan kebenaran, menyinari manusia dengan kebenaran di saat manusia itu gelap dengan kebodohan, pasti di situ akan bangkit musuh-musuh Islam. Pasti itu. Jadi jangan pernah kita berpikir nyaman, enggak ada ceritanya itu, mesti ada. Tapi jangan khawatir juga, semua akan lewat. Semua akan lewat. Kemenangan bagi mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Dan kenyataannya wa qad hafizahullah min kaidihim wa kafahu syarrahum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menjaga beliau dari makar dan tipu daya orang-orang yang ingin memusuhi syekh rahimahullahu taala. Apalagi di Yaman itu bebas senjata. Ya, senjata itu tinggal beli. Jadi kalau didor ya sudah, selesai. Dulu kita baru berangkat, baru tahu ini pada jadi peluru yang kayak apa ya, pokoknya gagah lah. Buka tasnya itu. Buka tasnya. Kita mau masuk masjid, bawa tas, buka tasnya. Ya udah tembak kok dor mau kelalen kena kuwi kon aduh rampung piye. Ya kan? Aduh. Mene mong ngono di Indonesia kita ndak pernah lihat yang kayak gitu-gitu, ada hurusnya di depan pintu. Ayo. Buka tasnya dulu. Itu ada apa ya kan? Enggak boleh masuk tas ini. Ya. Monggo. Kalau kita sekarang kan paling cuma di berapa? 34. Nah, boleh masuk. Aman ya kan, orang medeni lah ya, orang medeni nyaman. Nah, saat itu, dan memang siapapun yang mengajarkan kebenaran, menampakkan kebenaran, mesti akan datang itu bangkit musuh-musuhnya, pasti itu ada. Ini Syekh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Jam 7 ini ya, Ustaz Haris. Iya, berarti udah dulu insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang tentang kisah biografi beliau hingga beliau menulis kitab ini, Tathhir Al-I'tiqad min Adranil Ilhad. Nah, ini baru promosi dulu ya, kitab akidah dan penulisnya. Seperti apa kelanjutannya? Nah, kita bacakan di pertemuan mendatang insyaallah. Ikuti terus kajian ini di masjid apa ini? Hah? Masjid As-Salam ya, insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naqifuna insyaallah nuwasilu fi liqa'i al-ghad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.